hati aku pun ia sama juga. Sendiri rasanya sunyi, kau jauh hatiku resah setiap ingin berdua, hati aku pun ia sama.